Masya Allah, Allah ibaratik ala soal. Apa definisi dan ciri-ciri ulama? Pinter sampean. Saya sengaja tidak menguraikan dikarenakan pembahasannya bukan tertuju kepada ulamanya. Tapi pembahasan kita tertuju kepada dampak negatif kalau tidak ada ulama. Baik. Yang harus diperhatikan di sini, barakallahu. Yang namanya alim, yang namanya ulama, yang disinggung dalam tiga banyak ayat, tiga banyak hadis, itu bukan semata-mata orang yang pandai ceramah di forum-forum umum. Bukan orang yang semata-mata orator yang pandai membawa umat dengan ucapannya. Bukan itu yang namanya ulama, bukan semata-mata itu. Yang namanya seorang alim, bukanlah seseorang yang mampu menulis dengan tulisan-tulisannya yang dikatakan berbobot itu dalam satu dua kesempatan. Yang namanya alim itu bukan yang bisa nulis cuma jelas saja. Jangan salah paham ya. Nanti ini masya Allah penulis-penulisnya ini. Ini ulama-ulama. Anu ini. Jangan ya. Bahaya ya. Bukan itu yang namanya. Jangan aku kira yang namanya seorang alim yang punya satu karya, dua karya. Lah. Bukan itu yang namanya seorang alim. Bukan semata-mata itu yang namanya seorang alim. Jangan aku kira yang namanya seorang alim yang kalau aku siaran ke rumahnya itu maktabahnya, masya Allah, full. Satu ruang tamu penuh dengan kitab. Bayangannya kalau kayak gini, ruang tamunya di masjid. Padahal ruang tamunya ya sepeta. Alay-alay itu. Full kitab. Masya Allah. Alim tenang. Benda. Belum tentu. Barakallahu fiikum. Jangan anggap kira yang namanya orang alim yang disebutkan di atas. Orang-orang yang kesana kemari. Dakwah kesana kemari. Dari Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah. Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Loncat ke bawah pulau. Dan segala macamnya. Semata-mata itu. Bukan. Jangan kebayangkan yang ada seorang alim yang pakaiannya kerbau putih, panjang, tuh, dengan jenggotnya yang panjang, dengan peci putih yang panjang, dengan imamah dan segala macamnya. Bukan semata-mata itu. Ini ditandai oleh Asyir Abdul Salam Barges rahimahullah. Dia punya makalah yang tadi transkrip menjadi tulisan, dimasukkan dalam makalah beliau, judulnya Man Humul Ulama. Siapakah ulama itu? Sudah pernah baca? Belum, mau gini-gini. Masya Allah. Nah, itu di awal makalahnya itu barakallahu fikum. Beliau panjang lebar menepis anggapan-anggapan sebagai dia tentang yang namanya alim. Yang anak mau kata sih. Bukan semata-mata itu yang namanya ulama. Yang namanya ulama itu barakallahu fikum ialah seseorang yang memiliki ilmu yang dalam dan luas. Sehingga dikatakan alim. Yang dimaksud dengan ilmu di sini barakallahu fikum ialah ilmu syarak, ilmu syariat, ilmu agama. Seorang alim ialah seseorang yang betul-betul memahami Al-Quran Al-Karim, memahami hadis-hadisnya Rasulullah SAW, memahami keterangan-keterangan para ulama yang terdahulu dari kalangan para penasihat. Dan mereka mampu untuk istikhraj al-ahkam wal-hikam, mengeluarkan hukum-hukum, hikmah-hikmah, faedah-faedah dari ayat-ayat yang beliau pelajari, yang beliau baca. Orang yang mampu istimbatul ahkam, mengambil istimbat hukum dari sebuah ayat, dari sebuah hadis. Barakallahu fikum. Seorang alim itu orang yang mampu menghukumi kejadian-kejadian masa kini, kontemporer yang belum ada di zaman dahulu dengan ayat wal hadis. Barakallahu. Seorang alim, seseorang yang betul-betul punya kemampuan mendudukkan perkara di tempatnya masing-masing. saatnya halus, saatnya keras, saatnya berbicara, saatnya diam, saatnya bersikap, saatnya yang saya ini. Seorang alim, seorang yang mampu menimbang-nimbang al-umur, menimbang semua permasalahan dengan timbangan syar'i, para tuan. Sehingga semata-mata ngomong, tidak semata-mata bicara, tidak semata-mata menulis. Tapi lebih daripada itu. Dan itu baru kemudian membutuhkan sejarah tawil. Membutuhkan waktu yang sangat panjang, proses yang sangat lama untuk menuju kepada jenjang ulama tadi. Kesungguhan dalam belajarnya, keikhlasan dalam belajarnya, kejujuran dalam belajarnya, kesabaran dalam belajarnya, pos awalnya. Terus berkecimpung dengan ilmu, tidak lepas dari yang namanya ilmu, mutolaatan, wakiroatan, mutolaahnya, membacanya, membahasnya dan segala macam, terus dengan ilmu. Namanya mubarasah. Bergelut dengan yang namanya ilmu. Sinir, tawil, bertahun-tahun lamanya. Itu alim. Barakallahu fiik. Itu alim. Sehingga al-ibrah laysat bi kathrati riwayah. Yang dianggap bukan banyak riwayatnya. Wala bi kathrati al-kutub. Juga bukan dengan banyak kitabnya. Wala tidak profil kalam, juga bukan dengan banyak ucapannya. Tidak. Tapi dengan hal-hal tadi. Itu rusukun bila ilm. Pokok mapan dalam perkara keilmuannya. Nah cuma itu ya Irfan. Disertai dengan adabun jan. Adab-adab yang bagus, sopan santun yang tinggi. Akhlakul karimah yang sangat luar biasa. Dengan penuh ketawaduan. Dengan penuh kedewasaan, dengan penuh hikmah, dengan kearifan, dengan penuh bijaksana. Karena Allah itu alim. Sehingga ulama di setiap zaman dan tempat, di tengah-tengah umat, mereka itu qalail. Sangat sedikit sekali jumlahnya. Dan dikatakan sebagai betul-betul alimun haqqan qalil. Bahasa mereka afdal minan nas. Fardu. Hanya beberapa persen individu-individu tetapan lo dari kalangan umat. Yang alimun haqqan alimun rabbani. Beberapa kelibur orang. Para Allah itu. Itu mereka. Yang dikatakan sebagai pewaris Nabi. Yang dikatakan ini. Sekian banyak utama-utama yang dibahas. Dulu sampai sekarang di masjid ini. Itu pada mereka. Hadah Allah. Ketika umat ini memiliki sebuah problem, permasalahan, apapun yang mereka hadapi, mereka itulah yang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwanya, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya dengan bimbingan yang betul-betul tepat. Obat yang sangat manjur, yang sangat jitu, yang kalau dipandang oleh kebanyakan muslimin, gak nyantor. Jawa Timur, lagi ya, enggak. Apa gak nyantor itu ya, Pak? Gak nyantor. Gak nyantor lagi, Jawa Timur lagi ya, Pak. Tidak masuk di akal mereka. Ya, dikarenakan kalau orang-orang muda, orang-orang yang cetak ilmunya itu kan mau instan gitu ya. Tapi ulama tidak. Mereka tahu, ini begini. Mereka yang punya timbangannya ya. Yang muda-muda ini sudah gini-gini aja. Kok lama sekali, Syekh, Khalid. Sudah maunya itu sudah aja yang namanya para pemuda-pemuda, para pelabur ilmi yang ilmunya gak seberapa ini. Allah SWT. Orang Timur bilang, suwi nih, yuk, gitu deh. Kok lama sekali? Itu kok lambat banget. Nah, kok disuruh kayak gini nanti gimana? Kan katanya. Itu orang-orang yang ilmunya cerdas. Tapi kalau para ulama ya, kawan, mereka tuh pandangannya jauh ke depan. Para ulama itu mempertimbangkan al-masalih wal-mafasid, mempertimbangkan segala sesuatunya ketika berbicara masalah keumatan. Betul di sana ya? Barakallahu fiikum. Hada ulama. Kalau mau contoh, ulama-ulama kita yang telah melalui kita. Amsal Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Tamam, wa amsaluhu. Dan semisal mereka itu barakallahu. Ada di sana sekarang banyak dari kalangan para ulama, para masyayikh kita yang semacam itu. Sehingga tolong antum kacamatanya harus yang bagus gitu ya. Nah, sehingga memandang itu jangan memandang casingnya. Ada kelas. Tapi pandanglah bagaimana hakikat ini. Kan begitu ya. Kalau kita ini kan masya Allah ya lihat, mancung-mancung hidungnya rek. Ini orang-orang luar ini, jenggotnya masya Allah. Oh, kemudian menggunakan imamah, dapat bahasa Arab ngomongnya. Wah, ini siapa besar ini. Tidak pernah bahasa Indonesia ngomongnya. Lah iya orang Arab. Allah Ustaz. Banyak jatuh. Syekh besar masya Allah. Luar biasa itu. Nah, itu kita orang ya. Allah Ustaz. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sehingga tak gampang menjuluki seseorang sebagai alim atau ulama. Barakallah. Di kalangan para ulama kita yang terdahulu, itu yang namanya alim atau ulama yang mau kabar dekat, itu ada standarisasinya. Sehingga mereka menulis kitab-kitab khusus tentang para ulama sebagai standar orang ini sebagai alim hakikat. Kitab akhlakul ulama, akhlaknya ulama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Adabul alim, adab-adabnya seorang alim yang ditulis dalam sekian banyak buku-buku mustalah, buku-buku adab dan segala macamnya itu standarisasi ya itu. Tidak sembarangan itu. Nah, semata-mata yang bisa membacakan buku tadi. Bukan, tapi yang betul-betul kesehariannya. Tawaf dengan alami. Barakallahu fikum. Ada pada dirinya. Akhlak-akhlak, sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama tadi. Kecil bukunya. Akhlak ulama, ada curi. Bagus sekali. Masya Allah. Kau tahu-tahu pertanyaannya begini semua ya? Masya Allah. Saya baru tahu di Jogja ya. Lagi ke Jawa Timur. Ini insya Allah. Dikri semua orang ya. Masya Allah. Waduh hai. Ini sudah berkali-kali kita bahas ya. Tentang masalah ini. Dalam beberapa kesempatan kajian kita. Kita kan tidak cuma sekali bicara masalah ulama ya. Berkali-kali. Ilmu ulama itu sudah berkali-kali ya. Itu sudah kita sebutkan. Barakallah. Yang ini adalah. Tanya Ustaz. Ini ada sebuah kasus ini. Seperti semua ya. Tidak ada yang kecil-kecil ya. Ada seorang wanita merantau ke Jakarta. Apa ana sedikit edit bahasanya ya. Ada seorang wanita merantau ke Jakarta. Di sana kerja di pabrik, tinggal dikontrakan bersama seorang wanita yang sama-sama kerja di pabrik. Pada satu hari setelah sahur, wanita tersebut ditawari makan oleh temannya. Terus makan bersama. Belum selesai makan, teman wanita tersebut izin minta keluar, katanya mau beli minum. Habis makan, ternyata wanita tersebut tak sadarkan diri. Setelah sadar, dia merasa kalau dirinya sudah gitu ya, Fanya. Tahu tak? Teman perempuannya juga tidak ada, itunya juga tidak ada. Pertanyaannya adalah, apakah wanita tersebut dihukumi sebagai pezina? Masya Allah. Jawabannya bukan pezina ya. Dikarenakan perempuan tersebut dalam keadaan tidak ada. Para wanita itu. Sehingga tidak punya hukum sama sekali pada perempuan tadi. Paham ya? Perlu diangkat nih. Diangkat yang namanya hukum syariat pada orang yang tidur. Dan saya yakin ketika dia tersadar pun mukroha. Dalam keadaan dipaksa. Para wanita itu. Sementara yang terpaksa para wanita itu tidak punya hukum sama sekali. Sehingga dia bukan katakan sebagai pezina. Lalu apa hukumnya kalau perempuan tersebut dinikahi? Ini gak apa-apa. Kenapa sih? Kenapa apa ya, Pak? Dinikahi. Kenapa, Pak? Gak. Kalau, aku mau loh ya. Kenapa, Pak? Gak apa. Jadi karena kan dia bukan pezina. Perempuan dia. Nah, dan seharusnya barakallahu fikum hal-hal yang semacam ini itu oleh pihak korban dirahasiakan. Dirahasiakan, jangan sampai kepada siapapun barakallahu fikum. Kecuali ketika nanti dia menikah dengan seorang laki-laki yang meminangnya, hal yang semacam ini termasuk keaiban. Maka kalau itu laki-laki betul-betul serius hendak meminang dirinya, sekarang yang serius ya, jangan asal cerita sama laki-laki yang majur ya, yang serius betul-betul kepingin menikahi dirinya, dia harus menceritakan apa adanya bahwa dia sudah bukan itu lagi. Kalau menerima silakan, kalau tidak tidak ada masalah. Barakallahu. Dan perlu dibangkitkan semangat wanita yang semacam ini supaya bangkit lagi semangatnya, kembali dengan kehidupannya dengan normal, dan diingatkan jangan diulangi lagi itu. Merantau sendirian ke Jakarta, gak ada mahram, gak ada apa itu. Ini satu contoh akibat negatif perempuan safar sendiri dengan tanpa mahram, kelayatan sendirian tanpa mahram, dan segala macamnya. Allah. Apakah pelaku bid'ah di golongan kafir? Jawabannya tergantung. Dikarenakan ahli bid'ah itu ada dua macam. Ada yang ahli bid'ah, bid'ahnya musafirah. Bid'ahnya itu membuat dia kafir. Dan yang kedua, ahli bid'ah, bid'ahun musafirah. Ahli bid'ah yang bid'ahnya itu ialah membuat dia fasik. Belum sampai dengan apa? Kekufuran. Ketika ada ahli bid'ah yang melakukan tindakan-tindakan bid'ah yang membuat dia kafir, amalia bid'ahnya itu amalia kekufuran, maka diterapkan pada dirinya proses pengkafiran kepada seseorang secara individu. Ada hikmatul hujjah. Harus dilakukan berpenghalan dan segala macamnya, dan yang menfonis, yang menghukumi dia sebagai orang kafir dengan bid'ahnya itu ialah para ulama. Bukan sembarang orang. Ada pun pertanyaan yang ini, kira-kira yang perlu jawab atau mungkin dijawab sama dia, insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 12 kurang 14. Waktu sedikit kita gunakan untuk persiapan dan kemudian satu program bersama, insya Allah. Kurang kini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga.